Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Mayyahdihillahu falamudillalah. Wa mayyudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sekalian. Di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan besar setelah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita nikmatul iman, nikmat ittiba'us sunnah. Allah berikan kesempatan kepada kita nikmat majalis az-zikir. Kita bisa bersama berkumpul beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk saling mengingatkan perkara-perkara yang baik insyaallah, berupaya untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebuah kaidah yang penting dalam syariat ini yang harus diyakini setiap muslim dan muslimah, bahwa apa saja yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk hamba itu pasti merupakan kebaikan untuk hamba tersebut. Baik kebaikan itu berupa atau berbentuk perintah yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, atau kebaikan itu dalam bentuk sebuah pelarangan dari larangan-larangan, terkandung padanya manfaat dan maslahat untuk hamba. Manfaat dan maslahat baik yang sifatnya seluruhnya secara menyeluruh utuh, tidak ada kemudaratan padanya sedikit pun, atau kemaslahatan dan kebaikan itu sifatnya mendominasi. Tetapi karena kebaikan yang begitu besar Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan, Jika itu perintah, diperintahkan untuk dikerjakan. Jika itu larangan, maka diperintahkan untuk ditinggalkan dan dijauhi. Itu seluruhnya untuk kemaslahatan hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat ini untuk berwudu atau bersuci ketika hendak mengerjakan salat. Lalu kemudian ketika tidak mendapati air, diperintahkan untuk bertayamum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki, tidaklah menginginkan atas kalian itu kesulitan. Allah tidak ingin untuk menjadikan kalian itu berada pada sebuah kesulitan dan kesusahan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian, la'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya ketetapan syariat wudu atau taharah dalam konteks lafaz ayat ini, atau secara umum ketetapan syariat berupa perintah-perintah untuk dikerjakan atau larangan-larangan untuk ditinggalkan dan dijauhi. Sesungguhnya hikmah terbesar yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah, agar Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan kesempurnaan nikmat-Nya atas umat ini dengan mereka mengerjakan perintah tersebut dan menjauhi serta meninggalkan larangan-larangan tersebut, agar semakin sempurna nikmat Allah, Allah karuniakan untuk mereka. Baik kenikmatan karunia itu di dunia yang sifatnya segera mereka rasakan, atau kenikmatan dan karunia itu di akhirat yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, dan itu pun kebaikan untuk mereka seluruhnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang iman terhadap hari akhir, kita mengetahui bahwa iman salah satu dari ibadah yang mulia, amalan yang wajib ada pada setiap muslim, muslimah. Nabi SAW beliau menyatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, fa'alaha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan iman itu ada 70 lebih cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan rasa malu, sifat malu yang ada pada diri, itu merupakan bagian dari cabang keimanan. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menyebutkan, mengartikan iman itu memiliki beberapa bentuk. Dengan ucapan, kemudian dengan keyakinan, demikian pula dengan amalan. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan, al-iman al-i'tiqadu bil janan wal qawlu bil lisan wal amalu bil arkan yazidu bil ta'a wa yankusu bil ma'siyat. Iman itu adalah suatu keyakinan yang ada di dalam hati, ucapan yang diucapkan dengan lisan, dan amalan yang dikerjakan dengan anggota badan. Seluruhnya merupakan bagian dari iman. Perinciannya adalah dinul Islam, agama Islam itu sendiri. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, hadis setelahnya, Ini terkait dengan definisi iman. Kemudian hadis yang lain dalam riwayat Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal?" Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan apakah yang paling afdal. Kita perhatikan. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Imanun billah." Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. "Imanun billahi wa rasuli." Amalan yang paling afdal adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Qila thumma madza? Ada pertanyaan lagi, kemudian apa ya Rasulullah berikutnya? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yang kedua adalah amalan jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Ditanya kembali, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, qala hajjun mabrur. Haji mabrur. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini dan beliau membuat bab dalam kitab sahihnya. Dan kita mengetahui fikihnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berada pada tabwib, penetapan atau pembuatan bab-bab dalam kitab sahihnya. Di situ Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan atau mengeluarkan fikih beliau dalam memahami hadis tersebut. Beliau menyebutkan bab man qala innal iman huwal amal. Bab dalil bagi orang yang berpendapat sesungguhnya iman adalah amalan. Sesungguhnya iman adalah amalan. Yakni amalan itu mencakup amalan dengan anggota badan yang nampak. Demikian pula mencakup amalan di dalam hati berupa i'tiqad dan keyakinan. Amalan jenis inilah yang menjadi penentu bersamaan dengan amalan yang zahir. Nah, bahkan terkadang amalan jenis ini memberikan atau memiliki penentu. Ya. Memiliki sebab penentu dalam sebagian perkara. Nah, tidak nampak amalan itu, tidak nampak, tetapi pengaruh darinya begitu besar. Pengaruh darinya begitu besar sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang amalan yang paling afdal, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan imanun billah wa rasuli, iman kepada Allah dan Rasulnya, Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, sebagai contoh, para ulama sepakat, ini untuk menggambarkan begitu besar pengaruh akidah, pengaruh keyakinan. Nah, para ulama sepakat, seseorang yang tidak meyakini wajibnya sholat lima waktu, dia keluar dari Islam, kafir. Meskipun dia sholat dan dia tidak pernah meninggalkan sholat tersebut. Artinya dia sholat lima waktu, tidak pernah tertinggal. Tetapi dia meyakini sholat lima waktu itu tidak wajib, sunnah saja. Kata para ulama, dia keluar dari Islam, murtad. Subhanallah, coba lihat. Begitu besar pengaruh keyakinan. Nah, besar. Berarti menunjukkan kepada kita seseorang, ya, sebagaimana dia diberikan dosa terhadap keyakinan yang salah yang ada pada kalbunya, demikian pula sebaliknya. Dia akan diberikan pahala, ajr, dengan keyakinan hak yang ada pada kalbu yang dia yakini. Nah, makanya perkara terpenting yang termasuk bagian dari syariat dalam jenis-jenis atau cabang-cabang ilmu, mempelajari tentang Allah, apa-apa yang wajib diyakini oleh hamba terkait dengan hak-hak Allah, baik dalam hal rububiyah, uluhiyah, lasma wa sifat, sekadar keyakinan tetapi memiliki pengaruh besar. seorang akan mendapatkan pahala terus menerus selama dia meyakini keyakinan tersebut. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW beliau menyatakan amalan yang berikutnya tatkala beliau ditanya, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga amalan yang besar. Nah, dan kita di zaman sekarang, di antara bentuk jihad fi sabilillah, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Nah, bagian yang penting. Nah, karena jihad itu tujuannya adalah menegakkan kalimatullah, menegakkan agama Allah. Menuntut ilmu adalah merupakan bagian dari amalan untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaikan di muka bumi. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, Man ra'a annal ghuduwa ila talabil ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqli. Siapa yang memandang bahwa berangkat menuju talabul ilmi bukan bagian dari jihad, maka sungguh telah kurang pandangan dan akalnya. Telah kurang dalam pandangan dan akalnya. Ya, ini termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Bahkan yang afdal di zaman ini. Yang dengan sebab itu agama ini tegak. Nah, bisa diamalkan, bisa dijalankan. Nah, beliau juga menyebutkan di tempat yang lain, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi' fatahlik. Engkau jadilah seorang yang alim. Jadilah seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu. Atau seorang yang belajar menuntut ilmu. Atau seorang yang mendengarkan dan menyimak ilmu. Dan jangan engkau menjadi jenis yang keempat, yaitu yang bukan dari ketiganya, seorang yang berpaling dari ilmu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan ini ada sebuah faedah atau keterangan yang cukup penting. Ada sebuah kaidah dalam syariat, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah, berbagai sarana, penunjang, jalan yang mengantarkan kepada sebuah tujuan, itu memiliki nilai hukum yang sama dengan tujuan tersebut. Memiliki nilai yang sama dengan maksud atau tujuan tersebut. Hubungannya dengan talabul ilmi ini, seorang yang menuntut ilmu, yang itu merupakan bagian dari jihad fi sabilillah, dia diberikan pahala itu bukan hanya sekedar duduknya dia di majelis ilmu, tetapi seluruh aktivitasnya yang menjadi pelengkap dari menuntut ilmu tadi, semenjak dari berangkatnya, duduknya, mendengarkannya, hingga dia kembali ke rumahnya, seluruhnya dia termasuk dalam keutamaan apa yang disebutkan dalam talabul ilmi tersebut. Berarti dia akan mendapatkan nilai yang besar. Nah, semenjak dia berangkat dari rumahnya hingga dia kembali lagi ke rumahnya, apa yang diderita, rasa letih, rasa sakit, harta yang dikeluarkan. Kadang-kadang ada harta yang harus dikeluarkan. Dia beli bensin, dia beli air minum untuk minum, mungkin dia harus sediakan masker karena dalam kondisi wabah. Nah, mungkin dia harus menyiapkan bekal atau makanan yang dia bawa. Nah, tidak sedikit dalam perjalanan menuntut ilmu dia akan mengalami kepayahan, keletihan, kesusahan. Nah, kadang dia harus melawan rasa kantuk yang menyerang. Nah, alhamdulillah gak ada yang ngantuk di sini. Nah, dia harus melawan itu agar dia bisa duduk di majlis. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, ini seluruhnya ternilai dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi'annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Yang demikian itu, ini terkait dengan jihad fisabilillah. Coba perhatikan, Allah sebutkan, yang demikian itu, sesungguhnya mereka tidaklah tertimpa dhama'un, rasa haus. Coba bayangkan, kita sedang duduk di majlis, mungkin diantara kita atau banyak diantara kita mengalami rasa haus, tapi kita menahan, ini lagi majlis, sudah saya tahan. Tertimpa rasa haus. Wala nasabun, rasa sakit, kadang-kadang letih, tadi pagi bekerja, beraktivitas, naam, mungkin ngajar bagi mudaddisin, asatidzah, mungkin belajar bagi para talabah, letih dia. Dari pagi belajar, menghafal, kemudian dia harus duduk belajar. Kemudian para ikhwan dari rumah persiapan bekerja, lalu menyempatkan waktu untuk kajian. Nah, pagi seperti ini, apalagi yang sore, apalagi yang maghrib, seharian kerja dari pagi hingga sore, maghrib saat letih-letihnya, tapi dia memaksa dirinya, dia memaksakan dirinya untuk bisa hadir di majlis, duduk belajar, menimba ilmu antara maghrib dan isya waktu yang sebentar. Sudah tertimpa dia nasabun. Allah nyatakan wala nasabun. Tidak menimpa, tidak pula menimpa kepadanya rasa sakit. Wala makhmasatun fi sabilillah. Tidak pula tertimpa rasa lapar. Kadang-kadang dia harus menahan laparnya. Kerja dari pagi hingga sore, belum sempat makan, pulang kerja mendekati maghrib, dia katakan, ya sudah saya mandi dulu. Nah, setelah mandi, persiapan, lihat anaknya, bagaimana menanyakan ke pelajaran anak-anaknya, tiba-tiba sudah azan maghrib. Tiba waktu maghrib. Dalam kondisi dia belum makan. Dia sholat maghrib, dia sudah persiapan. Ya sudah, antara maghrib dan isya waktu yang sebentar, saya mau belajar, saya mau menuntut ilmu, saya mau ta'lim. Makan sudahlah, nanti diakhirkan saja, yang penting saya bisa belajar. Akhirnya sepanjang dia kajian, tertimpa rasa lapar. Dia harus tahan sebentar rasa lapar itu. Allah nyatakan wala makhmasatun fi sabilillah, tidak pula menimpa kepadanya rasa lapar di jalan Allah. Wala yatauna mautian yaghidul kufar, dan tidaklah dia mendapatkan satu tempat yang membuat murka orang-orang kafir. Ya. Wala yanaluna min aduwin nailan, dan tidak pula mencapai sebuah kedudukan, sebuah posisi dari musuhnya. Nah, dalam jihad fisabilillah, dia bisa mendapatkan atau menguasai sebuah tempat dalam perjalanan jihadnya. Nah, kalau dalam menuntut ilmu, dia dapatkan faedah. Ada faedah yang dia dapatkan, dia tulis, dia catat faedah tadi. Dia ingat, dia rekam faedah itu. Yang memberikan manfaat untuknya, dunia atau akhiratnya. Illa kutiba lahum bihi amalun salih, kata Allah, tidaklah menimpa kepada dia itu semua kecuali dicatatkan untuknya sebagai amalan salih. Masya Allah. Ternyata rasa laparnya yang dia derita, yang dia tahan sebentar tadi, tercatat menjadi amalan salih. Nah, rasa haus yang ada pada kerongkongannya, subhanallah, berbuah amalan salih, berbuah pahala. Mungkin dia tidak merasa hal itu. Dia mungkin tidak menduganya. Di yaumil qiyamah akan dia panen atau dia tuai apa yang dia telah tanam dari amalannya di dunia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan, dan tidak pula dia menginfakkan nafkah kecil atau besar. Dalam proses jihad, dia harus mengeluarkan biaya, membeli kuda-kuda, ya. Nah, ya kalau bahasa kita di zaman sekarang, aparat keamanan yang ditugaskan pemerintah untuk melawan para pengacau, musuh-musuh Allah yang hendak merusak ketentraman negeri, mengancam keselamatan warga masyarakat kaum musliminnya, berusaha untuk dilawan oleh mereka, dijaga, dipelihara oleh tentara-tentara tersebut, pasukan-pasukan tersebut atas perintah waliul amr. Nah, menjaga keselamatan kaum muslimin dari serangan musuh-musuh Allah. Nah, bagi seorang yang menuntut ilmu, nafkah yang dia harus keluarkan, bensin tadi yang harus dia beli untuk bisa berkendaraan menuju majelis, atau makan yang dia harus beli dan siap, dan setelah selain itu, semisalnya kecil atau besar yang dia keluarkan, wala yaqtauna wadiyan, dan tidaklah dia melewati atau memutus melewati suatu lembah dalam perjalanannya, illa kutiba lahum, kecuali akan dicatatkan untuk mereka sebagai ajr, liyajziyahum ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah akan membalas mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti apa yang diamalkan, apa yang kita lakukan ini amalan besar. Maka kita harus, kita wajib mengikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niat. Nah, amalan ini adalah amalan besar. Nah, dan kita bersyukur, subhanallah, kita sama-sama mengetahui kita ini baru atau masih sedang menjalani masa ujian, masa imtihan, masa wabah. Kita tahu bulan-bulan yang lalu, bahkan tahunan, kita tidak bisa bermajelis ilmu seperti kondisi sekarang ini. Nah, lama kita tidak duduk di majelis. Nah, kenikmatan dan karunia Allah, majelis itu tercegah dari kita. Tidak kita rasakan nikmatnya. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah dan kemudahan darinya, Allah kembali kenalkan nikmat itu dan berikan nikmat itu kepada kita. Kita mengetahui ini salah satu hikmah ujian. Terkadang nikmat itu dicabut atau dipalingkan dari umat, dari hamba. Salah satu hikmahnya agar hamba itu menyadari dan mengenal bahwa nikmat itu sesungguhnya amat sangat berharga, amat sangat besar nilainya. Seorang akan mengetahui dan merasa yakin begitu nikmatnya gigi yang sehat. Kapan gigi sehat itu terasa nikmat? Iya. Ahsan. Ketika kalau sudah sakit gigi. Subhanallah, kalau sudah sakit gigi semua makanan terasa sama. Tidak nikmat. Baru dia merasa, ya Allah, ternyata penting, nikmat sekali itu kalau gigi sehat, enggak sakit. Semua makanan bisa terasa nikmat. Kalau sudah sakit gigi, mau makanan apa? Sama. Maunya marah saja. Iya kan? Nah, maunya emosi. Nah, suara ribut sedikit marah. Padahal suara ribut, suara biasa. Akan terasa nikmat itu ketika nikmat itu tercegah dari seseorang. Maka ikhwani fillah, sekarang kita kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, nikmat bisa bermajelis. Maka jaga nikmat ini. Nah, kajian-kajian seperti ini, kajian-kajian yang hanya melewati sedikit sebagian. Intinya ilmu itu di kajian-kajian rutin. Kajian-kajian yang biasa kita ikuti. Asatidzah kita yang mengisi secara sistematis, secara bertahap, berurutan, berbagai faedah bisa keluar, bisa kita dapatkan, kita catat, kita ikuti. Itu nikmat yang besar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini. Nah, sehingga para ulama mereka menyatakan seperti Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan ketika menyebutkan ayat ini, beliau menyebutkan sebelumnya, maka berangkat dan berjalan menuju salat, menuju majelis zikir, menuju silaturahmi, menuju tempat menjenguk seorang yang sakit, mengantar jenazah dan yang lainnya dari berbagai ibadah, itu seluruhnya masuk dalam kategori ibadah tersebut. Demikian pula keluar menuju haji atau umroh, jihad fisabilillah, dari semenjak keluar dia berangkat sampai dia kembali ke tempatnya, seluruhnya terhitung ibadah dan amalan soleh. Jadi bukan berangkatnya saja, berangkat dan pulang, seluruhnya tercatat dan terhitung. Memang di dunia ini kita tidak melihat hasilnya, tidak kita tahu besarannya berapa. Ini kembali kepada keimanan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang iman terhadap hari akhir, salah satu bagiannya adalah iman. Itu merupakan salah satu bagian dari kewajiban iman kepada Allah dalam arkanul iman, rukun-rukun iman. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Bukanlah kebaikan engkau, bukanlah sekedar kebaikan, bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau barat, tetapi al-bir itu adalah seorang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, para malaikat, kitab-kitabnya dan para nabi. Di ayat yang lain Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan dengan takdirnya, dengan ketetapannya. Ini ayat-ayat yang menyebutkan tentang rukun iman. Lebih jelasnya disebutkan secara langsung dalam hadis Jibril, ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang berbentuk manusia dan bertanya tentang iman. Akhbirni anil iman, kata Nabi SAW, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap kitab-kitabnya, terhadap para rasulnya, dan engkau beriman terhadap hari akhir, dan engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruk. Beriman terhadap hari akhir ini mencakup atau maknanya antusaddiqa bikulli ma ba'dal maut min azabil qabri wa na'imihi wa bil ba'ti ba'da dhalik wal hisab wal mizan wat thawabi wal iqabi wal jannati wan nar wa bikulli ma wasafa Allahu bihi yaumal qiyamah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, iman terhadap hari akhir maknanya engkau membenarkan setiap yang terjadi setelah kematian, baik berupa azab kubur, nikmat kubur, hari dibangkitkannya manusia setelah itu, adanya hisab, perhitungan amalan, mizan, timbangan, balasan, demikian pula hukuman. Demikian pula engkau beriman terhadap jannah dan nar, surga dan neraka, dengan seluruh apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dari kejadian atau tahapan-tahapan tersebut. Itu iman terhadap hari akhir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa rukun iman ada 6, salah satunya iman terhadap hari akhir, dan seluruhnya wajib diimani setiap muslim dan muslimah. Wajib untuk diimani. Dalam pembahasan ini kita mencukupkan atau menyendirikan iman terhadap hari akhir, selain karena waktunya terbatas tidak mampu untuk disebutkan seluruhnya, juga disebabkan iman terhadap hari akhir memiliki kedudukan yang penting, yang darinya kita bisa memetik berbagai pelajaran penting dalam hidup terkait dengan iman terhadap hari akhir. Ini juga sekaligus untuk menegaskan kaidah yang pertama tadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita, itu semuanya maslahat untuk kita, untuk manusia ini. Manusia ini diberikan berbagai ujian, berbagai bentuk ujian. Alif lam mim, hasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mereka menyangka? Nah. Mereka akan ditinggalkan an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji, tidak diberikan ujian. Sungguh kata Allah, kami telah menguji umat-umat terdahulu agar kemudian Allah perlihatkan siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa yang tidak, siapa yang berdusta dengan keimanannya. Berarti berbagai aturan syariat ini merupakan bentuk ujian untuk hamba. Aturan syariat ini beragam. Seluruhnya untuk menguji penyerahan diri hamba kepada Allah. Nah, ya. Berbagai hal, ada perintah yang diperintahkan untuk dikerjakan berupa amalan anggota badan, berupa keyakinan yang harus diyakini. Kadang-kadang perintah itu terkait dengan pakaian. Terkait dengan pakaian, bisa. Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa-apa yang menutupi mata kaki dari kain, sarung, celana, baju, itu tempatnya di neraka. Hanya sekedar pakaian. Tapi demikianlah ketetapan aturan syariat. Ujian untuk hamba. Nah, hingga benar-benar hamba ini memperlihatkan, menunjukkan kesempurnaan dan keutuhan iman, penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan aturan-aturan tersebut. Di banyak tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkitnya atau dengan menyakiti orang yang hendak diberi. Akan menyebabkan batal. Ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian membatalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ngungkitnya kembali atau dan dengan menyakiti orang yang diberi. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria untuk manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini salah satu contoh dalam ayat. Dalam hadis juga banyak. Nah, ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini digantikan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik atau dia diam. Ucapan yang baik atau dia diam. Ketika dia berucap, dia harus pastikan ucapan ini ucapan yang baik. Baik dari sisi kandungan ucapan tadi, demikian pula baik dari sisi pengaruh dan dampaknya. Nah, yang ditimbulkan. Baik diucapkan. Kalau tidak, jangan, ditahan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Orang yang terdekat rumahnya dengannya. Nah, tidak disakiti, tidak dizalimi, zalim dalam bentuk perbuatan, zalim dalam bentuk ucapan, ya. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. Diulang sampai 3 kali oleh Nabi SAW. Nah, ketika ditanya, siapa itu wahai Rasul SAW? Kata Nabi SAW, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya, dari gangguannya. Tetangganya aja takut sama dia. Ketakutan itu ya, disebabkan ulah dia sebelumnya yang berdampak ya, tetangga itu terus takut, tidak merasa aman dari gangguan tetangganya. Subhanallah, Nabi SAW menyatakan, demi Allah dia tidak beriman. Demikian. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Beriman terhadap hari akhir. Hari akhir memiliki banyak nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Yaumul ba'thi, hari dibangkitkannya manusia. Yaumul khuruj, hari dikeluarkannya manusia dari kuburnya. Yaumul qiyamah, yaumuddin, yaumul fasl, yaumul hasyr, dan berbagai nama-nama yang lain. Al-qari'ah, al-haqqah, al-ghasyiyah. Ini diantara nama-nama hari akhir. Nah, disebutkan banyak tempat dalam Al-Quran nama-nama yaumul akhir tersebut. Taib, mari kita lewati beberapa tahapan-tahapan dari hari akhir. Nah, karena sekarang kita sedang berbicara kewajiban beriman terhadap hari akhir. Secara umum, sebelum saya sebutkan satu persatu, mungkin tidak cukup waktu. Secara umum bahwa beriman terhadap hari akhir disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, mencakup tiga hal. Nah, pertama, beriman terhadap hari dibangkitkannya manusia, yaumul hasyr, yaumul ba'ats. Yang kedua, beriman terhadap al-jaza. Nah, al-hisab wal jaza, adanya hari penghisaban dan balasan. Yang ketiga, al-iman bil jannati wan nar, beriman terhadap jannah dan nar. Secara umum ada tiga. Dan juga menyertai tiga tadi, ada dua hal yang lain yang juga penting, termasuk bagian dari iman terhadap hari akhir, yaitu beriman terhadap fitnah kubur, yaitu pertanyaan malaikat terhadap orang yang meninggal. Dan yang kedua, beriman terhadap nikmat kubur dan azabnya. Nikmat kubur dan azabnya. Ini kesimpulan umum dari iman terhadap hari akhir. Nah, mari kita pelajari beberapa tahapannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tahapan pertama dari yaumul akhir yang menjadi pintu untuk menyeberang atau masuk ke waktu atau ke hari tersebut adalah al-maut, kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, mengingatkan, menetapkan terhadap al-maut ini, tentang al-maut, kematian, itu agar supaya hamba ini bisa mempersiapkan diri, bisa berbekal sebelum hari itu tiba. Sebelum hari itu tiba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan jangan pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Subhanallah, Allah ingatkan. Sekaligus dalam ayat ini ada tanbih. Perkara yang bisa melalaikan manusia dari ibadah, dari zikrullah, itu sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam ayat ini menyebutkan dua perkara yang menunjukkan besarnya pengaruh dalam melalaikan manusia dari zikrullah. Yang pertama harta. La tulhikum amwalukum. Setiap manusia menginginkan harta itu dengan berbagai tujuan, dengan berbagai keinginan, ya. Itu merupakan karakter dasar, tabiat yang telah diberikan, ditanamkan kepada setiap muslim, bukan bahkan setiap hamba. Ya. Nah. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat ingin, sangat suka, sangat mencintai al-khair. Al-khair itu malun kezir, harta yang banyak. Nah, setiap orang menyukai. Coba angkat tangan, siapa yang gak suka? Gak ada. Semua orang menyukai. Dengan tujuan yang berbeda kan? Ada yang, harta banyak buat apa? Ya buat bersedekah, biar infak, bangun masjid, bangun asrama. Dengar-dengar di Samarinda, Mahat Samarinda tuh mau bangun asrama. Asrama banat. Wah, subhanallah, ayo. Itu kebaikan besar. 6. Amal jariah. Yang seorang meskipun telah meninggal terus selama digunakan, akan terus mengalir pahalanya, subhanallah. Sehingga dia memiliki keinginan yang mulia. Kalau saya punya harta lebih, saya mau sisihkan sedikit demi sedikit seterusnya untuk tempat-tempat seperti ini, ya. Nah, dia akan senang sekali jika dia mengetahui ada tempat-tempat yang di situ berpeluang dia memberikan atau memiliki andil untuk bisa meraih pahala. Nah, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum, harta itu sering melalaikan manusia. Tujuan-tujuan yang tadi, dengan tujuan-tujuan yang beragam tadi, ini diantara sebab yang menjadikan manusia itu sangat senang dan suka terhadap harta. Sehingga seringnya lalai. Nah, seringnya harta ini yang menguasai atau mengalahkan. Iya, seringnya menguasai atau mengalahkan. Manusia biasanya kalau diuji dengan kesulitan, biasanya lulus atau banyak yang lulus. Kalau tidak dikatakan semuanya. Tetapi seringnya kalau diuji dengan kenikmatan, diuji dengan harta, sedikit yang Allah karuniakan, Allah berikan taufik untuk bisa selamat. Nah, karena memang godaannya besar. Godaannya besar. Ya jangankan harta yang banyak, yang biasa saja kadang sudah bisa menjadi hal yang menghambat, hal yang menahan atau mencegah seseorang untuk meraih kebaikan. Ya. Nah, masing-masing tentunya mengetahui, ya, diri kita. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah, demikian. Wala auladukum, dan jangan pula anak-anak kalian. Anak-anak demikian pula. Ya, kadang menjadi penghalang. Orang tua mau baik, kadang-kadang anak ini yang menjadi penghalang, ya, untuk anak orang tua itu berbuat baik. Maka Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan harta kalian atau anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang melakukan hal itu, mereka orang-orang yang merugi. Merugi. Ya. Nah, padahal harusnya harta dan anak itu menjadi pendukung, pembantu, penyokong kepada kebaikan. Harusnya. Sehingga tatkala dia tidak meraihnya, tidak mendapatkannya, berarti dia merugi. Nah, ya. Faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa yang kami telah rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang kalian kematian, lalu dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, duhai kiranya engkau tunda kematianku sesaat saja, sebentar saja. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang menunjukkan awal pintu seseorang menjalani masa-masa atau tahapan-tahapan negeri akhirat. Ini yang pertama. Nah, Kemudian dalam hadis, banyak hadis menyebutkan, salah satunya hadis Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW menceritakan tentang proses meninggalnya seseorang. Yang ini terdapat pelajaran penting. Yang namanya kematian mesti akan didapati setiap hamba. Namun kematian yang didapat masing-masing hamba itu berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung amalan keseharian. Nah, subhanallah, ini proses awal dari tahapan akhirat, ya, yang ditentukan oleh amalan keseharian. Nah, kata Nabi SAW, innal abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirah wa inqita'in minad dunya nazalat ilaihil malaika. Sesungguhnya seorang mukmin tatkala dia hendak menghadap akhirat dan terputus dari kehidupan dunia, maka para malaikat turun kepadanya di akhir hidupnya. Lalu kemudian wajah-wajah mereka seperti matahari. Mereka memiliki atau membawa kafan-kafan dari jannah dan wangi-wangian jannah. Mereka duduk darinya sepanjang atau sejauh mata memandang. Lalu kemudian datanglah malakul maut hingga duduk di sisi kepalanya. Malakul maut itu mengatakan ketika mencabut ruhnya, Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan rahmatnya. Subhanallah. Ini seorang mukmin, seorang yang memperhatikan amalan ibadahnya, seorang yang beramal saleh dalam hidup di dunia. Di awal perjalanan akhiratnya, dia telah mendapatkan buah dan hasil dari imannya kepada Allah. Dia mendapatkan buah dan hasil dari amalan keseharian dunianya. Sudah dimulai saat dia akan meninggal. Malaikat itu mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan dan rahmat Allah. Subhanallah, meskipun itu mudah, ringan, tetapi sungguh sakarat itu memiliki, kematian itu memiliki sakarat, rasa sakit yang sangat. Nah. Kata Nabi SAW, fatakhruju tasil kama tasilul qatratu min fisqa. Ruh itu mengalir keluar dari jasadnya seperti tetesan air dari bejana. Untuk melihat bejana ini gelas, kalau diteteskan air di dalamnya, air itu mengalirnya seperti apa? Lancar, mudah, tanpa ada hambatan. Tidak ada yang menghambatnya, begitu mudah keluar, walaupun itu sangat sakit. Nasallallahu alaihi wa alaikumul afiyatu wassalam. Ini jika seorang yang beriman kepada Allah. Berbanding terbalik dengan seorang yang kafir, seorang yang berdosa, seorang yang tidak memperhatikan amal dalam kehidupan dunianya, seorang yang tidak peduli dengan ibadahnya. Kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Seorang hamba yang kafir, jika dia telah berada di akhir dunianya, dia sedang menghadap negeri akhirat, maka turun dari langit para malaikat yang berwajah hitam, memiliki atau membawa kafan dari neraka. Mereka duduk di sisinya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malakul maut, kemudian duduk di sisi kepalanya sambil berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila saqatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, wahai jiwa yang jelek, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Kata Nabi, fatafarraqa fi jasadi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu minas sufil mablul. Ruh itu kemudian terpencar di jasadnya karena berontak, karena tidak mau dicabut, berontak dia. Ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, kemudian ruh itu dicabut seperti dicabutnya besi atau kayu yang bercabang banyak dari kapas yang telah terkena air. Kapas terkena air dimasukkan ke dalam kayu, semacam kayu, itu tentunya akan melengket. Akan lengket dia. Bayangkan kalau kayu itu memiliki duri-duri yang banyak. tisu ataukah kapas tadi telah melengket pada duri-duri tadi. Dan diperintahkan untuk memisahkan kapas tadi dengan besi atau kayu tadi. Tentunya akan berhamburan, bercerai-berai kapas tadi. Itu gambaran yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu menyakitkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tahapan awal. Kemudian berikutnya adalah alam barzakh yang dialami atau yang dirasakan atau yang didapati setiap yang telah meninggal tersebut. Alam barzakh ini mesti akan didapati siapapun yang telah meninggal. Sama saja yang dia meninggalnya dikubur dalam tanah atau tidak. Ya, dimakan hewan buas atau yang dibakar jasadnya hingga menjadi abu atau yang dipotong-potong dan seterusnya, ya, seluruhnya merasakan dan mendapatkan yang namanya alam barzakh, ya. Nah, alam barzakh ini alam tersendiri dari alam dunia dan tidak ada hubungannya dengan alam dunia. Oleh karena itu, seseorang yang berada di alam dunia tidak bisa dan tidak boleh meminta kepada orang yang berada di alam barzakh karena alamnya berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a. Ya. Idza wallau mudbirin, sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang telah meninggal. Ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau wahai Nabi SAW tidak dapat memperdengarkan kepada orang yang telah meninggal, telah ditanam, telah dikebumikan dalam kuburnya. Ini menunjukkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alam dunia dengan alam kubur berbeda. Makanya termasuk kesalahan dan itu kesyirikan ketika seorang yang berada di alam dunia meminta sesuatu kepada seorang yang berada di alam barzakh. Nah, meminta itu dibolehkan dengan beberapa persyaratan. Salah satu syaratnya satu alam, sama-sama di alam yang sama. Apakah alam dunia atau di alam akhirat? Bukan alam barzakh, karena alam barzakh masing-masing yang merasakan, masing-masing tersendiri dengan yang lain. Alam dunia sama-sama hidup, datang kemudian meminta. Atau sama-sama di akhirat, ya, di mauqif, ketika manusia meminta kepada para nabi untuk berdoa dan meminta kepada Allah agar diputuskan ketetapan hamba. Sama-sama hidup, hidup di akhirat. Itu dibolehkan. Tetapi kalau beda alam, itu termasuk kesyirikan. Nah, berikutnya adalah fitnatul qabr. Seorang yang meninggal merasakan yang namanya fitnah kubur. Berupa pertanyaan para malaikat, ya. Dua malaikat yang bertanya kepada orang yang telah atau yang baru dikubur atau yang baru meninggal tersebut. Nah, kemampuan untuk dia bisa menjawab itu sangat terkait dengan amalan keseharian dunianya. Amalan keseharian dunianya. Nah, apakah dia seorang yang beriman kepada Allah, beramal soleh ataukah tidak? Nah, banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentangnya, di antaranya Nabi SAW beliau menyatakan, innal mayyita idza wudhiya fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u khafqani 'alihim atahu malakani fayuqidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad. Sesungguhnya mayit jika telah diletakkan di kuburnya, ini secara umum kalau dikuburkan dalam kubur. Jika tidak, maka dia pun akan merasakan yang sama, meskipun tidak dikubur jenazahnya. Lalu kemudian para pengantarnya pun kembali dan pulang. Maka sesungguhnya dia bisa mendengarkan, Allah yang memberikan ya pendengaran tersebut, dia bisa mendengarkan langkah sendal-sendal mereka ketika meninggalkan area pekuburan tersebut. Lalu kemudian dua malaikat datang kepadanya dan mendudukkannya dan bertanya kepadanya, ya, nah, apa keyakinanmu terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yakni bertanya tentang agamanya, tentang Rabbnya, tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan untuk bisa menjawab hal itu amat sangat tergantung dengan amalan saleh. Nah, jika dia mampu menjawab, Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika tidak, dia akan mendapatkan iyadan billah azab kubur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara berikutnya adalah azab kubur. Dan itu banyak disebutkan dalam ayat, demikian pula dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ya dalam salat untuk berlindung dari azab kubur tersebut. Ya, idza tashahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'. Apabila salah seorang kalian hendak tasyahud di dalam salatnya, hendaknya dia berlindung diri dari empat perkara. Ya. Dia meminta perlindungan Allah dari empat perkara. Min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dia meminta perlindungan dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masiihid dajjal. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kita karena waktu sempit, kita coba baca penjelasan para ulama terkait dengan sebab-sebab yang menjadikan seseorang iyadan billah disiksa dalam kubur. Demikian pula kita coba baca sedikit keterangan para ulama terkait dengan apa sih sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang selamat dari azab kubur. Nah, agar kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ruh, demikian pula Al-Allamah Safarini dalam Lawami Al-Anwar, beliau menyebutkan beberapa sebab-sebab. Di antaranya, kata beliau, wal-al-asbab allati yu'adzibu biha ashabul kubur ala qismain, mujmal wa mufassal. Sebab-sebab yang dengannya penghuni kubur disiksa, itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang umum, sebab umum, dan ada sebab rinci, sebab khusus. Sebab umum, fa ammal mujmal fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billah wa adami ita'atihim li amri wa tikabihim ma'asihi. Adapun sebab umum, sesungguhnya mereka akan disiksa disebabkan kejahilan mereka terhadap Allah, ketidaktahuan mereka terhadap Allah. Berarti salah satu ilmu yang wajib dipelajari adalah iman kepada Allah. Nah, apa-apa yang wajib diyakini seorang hamba terkait dengan hak Allah, baik uluhiyahnya, rububiyahnya, atau asma wa sifatnya, itu keyakinan. Itu wajib ada pada kalbu mukmin muslim, harus dikenal, harus dikenali, dan harus diyakini. Nah, ketidakmengertian, ketidaktahuan tentangnya itu memberikan dampak yang besar iyadan billah. Kata Imam As-Safarini, Al-Allamah As-Safarini rahimallah, mereka disiksa di dalam kubur disebabkan kejahilan, ketidaktahuan mereka terhadap Allah. Mereka tidak mentaati perintahnya dan mereka melakukan atau menjalankan atau mengerjakan larangan-larangannya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa keterangan. Amal mufassal. Adapun yang rinci, maka kemudian beliau menyebutkan beberapa hal, ya. Orang yang disiksa di dalam kuburnya disebabkan tidak memperhatikan al-baul, tidak memperhatikan air kencingnya, la yatanazzah, dia tidak mensucikan diri dengan benar, dengan baik. Dia sholat dalam kondisi demikian, iyadan billah, maka dia terancam dengan azab kubur. Ketika Nabi SAW melewati dua kubur, beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Padahal keduanya tidak disiksa karena sesuatu yang besar. Maksudnya sebenarnya mudah untuk mereka hindari. Tapi ketidakmengertian mereka terhadap agama, ketidakpedulian mereka terhadap syariat, menyebabkan mereka terjatuh ke dalamnya iyadan billah, hingga menyebabkan disiksa di dalam kubur. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan apalagi yang bisa dirasa saat itu ketika seorang naudzubillah merasakan siksa kubur. Hilang nikmat dunia yang sepanjang hidupnya dia rasakan ketika seorang sudah disiksa di dalam kuburnya. Padahal disiksa dalam kubur, alam barzakh itu alam yang begitu panjang, semenjak dia meninggal sampai tegaknya hari kiamat, alam barzakh begitu lama. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Di dunia ini penuh dengan ujian, tetapi bersabarlah. Ya, ad-dunya sijlul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini ibaratnya penjara bagi seorang mukmin. Mau melakukan sesuatu tidak leluasa, tidak bebas. Ada syariat yang mengatur, ada syariat yang memberikan rambu-rambu dan batasan, tetapi sabar. Tidak lama, sebentar saja. Hidup ini begitu terasa singkat. Sabar. Sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan larangan, demi untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat. Sabar. Orang yang sabar di dunia, sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, itu pun tetap merasakan nikmat. Jangan dikira orang yang bersabar tidak merasakan nikmat. Merasakan nikmat bahkan lebih. Tidak berkurang ketetapan rizki yang telah Allah tetapkan untuknya. Nah, sehingga harus bersabar. Demikian. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu termasuk sebab yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksa kubur adalah pengenalan dia terhadap Allah. Pengenalan dia terhadap syariat. Dia bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Naam. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Tidak cukup waktu untuk kita sebutkan beberapa hal yang lain dari hari dibangkitkannya manusia, dari al-hisab wal jaza, al-mizan was-sirat dan yang lainnya, demikian pula al-jannah wan nar. Terakhir sebagai penutup, beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik dari iman terhadap hari akhir. Yang pertama, kata Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walil iman bil yaumil akhir samaratun jalilah. Iman terhadap hari akhir memiliki beberapa buah-buah yang mulia, beberapa faedah-faedah yang berharga. Di antaranya minha ar-raghbatu fi fi'li ta'ah wal hifz 'alayha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Dorongan, hasungan untuk menjalankan atau mengamalkan ketaatan dan semangat untuk melakukannya demi untuk mengharapkan pahala di hari itu. Memang hari-hari ini tidak ada balasan yang kita lihat, ya. Tidak ada hasil yang kita langsung rasakan. Kalaupun tidak merasakannya, tapi kita yakin Allah innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan balasan orang-orang yang berbuat baik. Di dunia mungkin mereka terlihat tidak mendapatkan apa-apa dari amalan solehnya, tetapi yakin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelantarkan amalannya, amalan solehnya. Dari sini perkara penting. Dari faedah ini kita bisa mendapatkan perkara penting bahwa ternyata keimanan seseorang kepada hari akhir itu tidak menjadikan dia mundur dari amalan soleh. Keimanan terhadap hari akhir tidak menjadikan seseorang itu keluar dari Islam. Tidak menjadikan seseorang itu benci terhadap agama hanya sebab persoalan atau permasalahan individu atau perorangan. Kenapa? Dia beriman kepada hari akhir. Dalam pergaulan manusia mungkin saja, mungkin dia akan mendapatkan beberapa sikap-sikap yang mungkin dia merasa tidak pas untuk dia. Dia merasa dia seperti seorang yang tersakiti, terzalimi atau apa. Tapi keimanan dia kepada hari akhir tidak menjadikan dia berpaling dari agama. Tidak menyebabkan dia mundur ke belakang atau meninggalkan syariat. Kenapa? Dia yakin kalau itu amalan soleh, pasti Allah tidak akan pernah menelantarkannya. Pasti akan ternilai. Dia tidak akan mutar dengan agama dengan alasan orang-orang muslim ini, kaum muslim ini tidak memperhatikan saya, mereka berbuat jelek, beda dengan orang kafir dan seterusnya. Tidak, keimanan itu akan membentengi dia. Dia tidak akan memusuhi syariat meskipun dia mendapatkan perkara yang tidak menyenangkan dari di antara kaum muslimin, pihak-pihak tertentu. Yang kedua, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'asi wa ridha biha khaufan min 'iqabi dzalikal yaum. Takut dari melakukan kemaksiatan dan takut dari ridha dan suka kepada kemaksiatan tersebut, karena dia khawatir dan takut terhadap siksa di hari itu. Siksa yang begitu berkepanjangan dari alam barzakh hingga alam akhirat. Puncaknya na'udzubillah neraka. Dia takut. Maka dia akan berpikir, cukuplah penderitaan itu di dunia saja. Jangan sampai penderitaan ini berlanjut sampai di akhirat. Kita sudah cukup susah di dunia. Kita sudah sangat menderita di dunia. Menderita jasadnya mungkin karena sakit. Atau perasaannya. Misalkan terganggu, tersakiti. Jangan sampai rasa sakit itu berlanjut di akhirat. Dan itu rasa sakit yang hakiki. Maka dia takut melakukan kemaksiatan. Di hari akhirat tidak ada pelimpahan dosa. Masing-masing bertanggung jawab dengan apa yang dia amalkan. Faedah yang terakhir. Tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Iman terhadap hari akhir itu adalah hiburan. Penghibur pelipur lara bagi seorang mukmin terhadap apa yang terluputkan dari perkara dunia yang dia harapkan. Orang-orang yang menginginkan perkara dunia, berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dunia, itu kan seluruhnya. Tapi pembagian atau didapatkannya itu kan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang ini usaha, ini usaha. Ini usahanya kadang maju, ini misalkan perlahan, lambat. Kan begitu. Tidak semua orang mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkara dunia, keinginan dunia. Kadang-kadang tertahan, kadang-kadang tidak memperoleh, kadang-kadang usahanya mengalami kerugian. Keimanan terhadap hari akhir itu penghibur. Ya, terhadap apa yang dia tidak peroleh dari perkara dunia. Ya sudah, saya di dunia hanya bisa berusaha. Memang dianjurkan seseorang berusaha. Ingin mendapatkan keuntungan yang besar, silahkan, boleh. Boleh seseorang menginginkan hal itu, silahkan. Ketika dia berusaha kemudian dia tidak dapatkan, maka keimanan terhadap hari akhir ini sebagai penghibur. Ya sudah, ini sesuatu yang Allah tetapkan. Kalaupun saya tidak mendapatkan di dunia, mudah-mudahan saya dapatkan di akhirat. Karena saya sudah berusaha untuk menghidupi penghidupan keluarga, anak dan istri. Saya sudah cukup berusaha dan bekerja. Ya semoga Allah jadikan ini sebagai penghapus dosa. Semoga Allah jadikan ini sebagai penambah pahala di akhirat. Yang penting saya berusaha. Demikian. Ya. Tidak akan ya bangkit atau muncul darinya sifat hasad dengki kepada orang lain dengan keberuntungan atau kesuksesan yang didapatkan. Dia tidak akan hasad kepada orang lain. Masing-masing sudah ada ketetapannya, ada takdirnya. Mungkin Allah menghendaki ujian buat saya. Mudah-mudahan besok saya berhasil. Dia terus berusaha. Nah, demikian. Ini khawati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa kaidah penting ataukah faedah yang bisa dipetik dari iman terhadap hari akhir. Kesimpulannya bahwa pada hakikatnya apa yang disampaikan ini hanya sekedar pengenalan, sebagaimana yang disebutkan bahwa inti dari kajian ilmu itu ada pada kajian hariannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa meraih keutamaan di hari-hari tersebut atau di kesempatan-kesempatan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebih apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wabihamdik. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih yang mendalam, jazakumullah khair, atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari asatidah pengasuh Mahat Ibnu Mubarak, Ustaz Ali Hafizullah dan asatidah yang lain dan pengurus. Demikian pula setiap pihak yang membantu terselenggaranya kajian ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat untuk beliau-beliau sekalian. Kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.